Konsultasi Syariah. Mudharib tidak boleh mendapat gaji khusus. Pertanyaan. Kami telah melakukan kerjasama bisnis dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Pertanyaannya, bolehkah mudharib mendapat gaji khusus? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Akad mudharabah termasuk akad syarakah yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan bersama. Jika ada hasil, dibagi bersama. Sebaliknya, jika ada rugi, ditanggung bersama. Seperti pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena itulah, tidak boleh dalam akad mudharabah maupun musyarakah ada satu pihak yang selalu di posisi untung, sementara dia tidak menanggung resiko rugi. Berangkat dari latar belakang ini, tidak boleh dalam akad mudharabah, mudharib mendapatkan gaji. Sementara nanti dia juga mendapatkan porsi bagi hasil. Misal, digaji 2 juta per bulan. Karena jika ternyata keuntungan bulan ini hanya 2 juta, maka itu semua dimiliki oleh mudharib, sementara pemodal sama sekali tidak mendapatkan apapun. Atau yang lebih parah lagi, ketika bulan ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Asy-Syirazi, ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu, kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi, uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi, yang didapatkan hanya uang senilai itu, sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mudzir menyampaikan, bahwa ulama sepakat, mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.